Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan penjelasan hadis yang menyebutkan lima keistimewaan, lima kekhususan yang didapat oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, yang didapat oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, yang tidak didapatkan oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan keistimewaan yang pertama, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas musuh-musuhnya dengan Allah menimbakan rasa takut kepada musuh, padahal jarak antara Nabi dengan musuh perjalanan 1 bulan. Dari jarak yang sangat jauh, Allah menimpakan rasa takut pada hati musuh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya, untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidak didapat oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada hati-hati orang-orang yang kafir rasa takut kepada kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sanulqi fi qulubil ladina kafar ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melontarkan pada hati-hati orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah atas persekutuan tersebut. Jadi Allah akan menimpakan rasa takut pada hati-hati orang yang kafir sebabkan mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya pegangan yang kuat kecuali kepada berhala-berhala mereka, yang itu sesuatu yang sangat lemah. Sebaliknya kaum mukminin, Allah berikan keteguhan hati, Allah memberikan ketentraman batin kepada mereka di saat menghadapi musuh-musuh agama ini, yang ini adalah salah satu di antara sebab kemenangan yang Allah akan berikan kepada kaum mukminin. Demikian pula di sana ada beberapa sebab yang manakala kaum mukminin menempuh sebab atau jalan tersebut, kemenangan akan menyertai mereka dengan seizin Allah. Itu adanya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kaum mukminin, tidak saling bercerai-berai dalam menghadapi musuh, kemudian bersabar dalam menghadapi musuh-musuh agama, serta mempersiapkan kekuatan yang memadai untuk menghadapi musuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini keistimewaan yang pertama yang didapat oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhumah. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku tanah semuanya sebagai tempat untuk salat dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi tanah manapun di muka bumi ini boleh seorang sholat di atasnya, kecuali beberapa tempat yang memang dilarang, seperti ya sholat di kuburan, ini tidak boleh, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah dibolehkan, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya dalam sholat jenazah. Demikian pula di tempat-tempat yang najis, ini tidak boleh, karena di antara syarat sahnya sholat, pakaian tubuh orang yang sholat, pakaiannya, dan tempat sholatnya ini bersih dari najis. Demikian pula tanah yang itu hasil dari merampas haknya orang. Seorang merampas tanah orang lain tanpa hak, kemudian sholat di atasnya, tidak boleh. Tidak boleh seorang sholat di atas tanah dari hasil merampas yang tidak hak. Demikian pula tidak boleh seorang sholat di tempat pengikatan unta, kandang unta. Ini tidak boleh. Nabi melarang dari sholat di tempat seperti itu. Namun boleh seorang sholat di tempat atau kandang kambing, boleh, dibolehkan. Seorang penggembala, dia sholat di tempat yang di situ ada kerumunan kambing, yang biasa kambingnya diikat di situ, tidak mengapa. Adapun tempat yang biasa untuk diikat padanya unta, ini tidak boleh, karena unta ini dia bisa berubah menjadi binatang seperti binatang liar, dan dikhawatirkan orang yang sholat di situ mungkin akan keinjak atau akan termadoroti oleh unta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi tanah manapun di muka bumi ini seorang boleh sholat di atasnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa berbeda dengan umat sebelum ini, umat-umat selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dahulu, mereka tidaklah melaksanakan ibadah mereka kecuali di tempat-tempat ibadah khusus, seperti kanisa, gereja, atau tempat-tempat ibadah yang memang sudah dikhususkan. Adapun umat ini, Allah memberikan kemudahan. Allah menghilangkan kesulitan dari umat ini. Memang umat ini umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Jadi umat sebelum kita, mereka tidaklah melaksanakan ibadah kecuali di tempat-tempat yang memang sudah dikhususkan. Sedangkan Nabi kita, demikian pula umat ini, di bumi manapun selain tempat-tempat tadi yang dilarang orang itu sholat badannya seperti di tempat yang najis, tempat atau tanah itu hasil dari merampas tanpa hak, atau misalnya itu kuburan, ya ini tempat-tempat yang memang tidak boleh orang sholat di atasnya. Namun kalau seorang misalnya di hutan belantara, waktu sholat sudah datang, ada di situ masjid, sudah sholat-sholat. Sholat di semak-semak, ya, sholat di bawah pohon. Atau seorang misalnya sedang bepergian di padang pasir misalnya, lintasi padang sahara yang membentang. Waktu sholat telah datang, sholat walaupun di tempat yang tidak ada di situ masjid atau musala, sholat di atas tanah. Semua tanah ini hukum asalnya adalah suci dan bisa seorang atau boleh seorang untuk sholat di atasnya. Bahkan seorang boleh sholat di atas kendaraannya, pertama sholat sunnah. Seorang boleh sholat di atas kendaraannya walaupun kendaraan itu tidak mengarah ke kiblat, boleh ini untuk sholat sunnah. Namun sholat wajib seorang turun dari kendaraan. Namun kalau di atas kendaraan dan tidak memungkinkan untuk turun, maka seorang sholat di atas kendaraan semampu dia. Melaksanakan sholat jangan sampai kemudian keluar dari waktunya. Fattakullaha mastata'tum, laksanakan perintah Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, di antaranya melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, sholat misalnya, di atas kendaraan karena tidak mampu untuk turun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Watahuran, demikian pula Allah menjadikan bagiku tanah sebagai alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Ini mencakup bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bagaimana bersuci dari najis dengan tanah, dengan debu? Misalnya seorang pakai sendal, kemudian sandalnya menginjak kotoran. Sandalnya menginjak kotoran orang misalnya. Maka cukup dengan menggosok-gosokkan sandalnya di tanah, di pasir. Itu sebagai bentuk pembersihan terhadap sandal yang najis. Tidak harus dicuci dengan air. Demikian pula seorang wanita yang pakaiannya itu sampai menyeret tanah, ya, di bawah mata kaki, kemudian ketika dia berjalan, ya, bagian ujung dari pakaiannya misalnya terkena kotoran, maka debu yang setelahnya yang mengenai pakaian tersebut sebagai pembersih. Sebagai apa? Pembersih. Demikian pula tanah ini sebagai pengganti dari toharah dari hadas. Hadas besar atau hadas kecil. Seorang yang dia ingin sholat dalam keadaan dia kentut misalnya, ingin sholat sementara tidak ada air, maka dia bertayamum. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudu. Bagi orang yang ingin sholat misalnya karena dia berhadas, dia kentut misalnya, dia ingin sholat kemudian tidak ada air, maka cukup dia berwudu, cukup dia bertayamum. Demikian pula untuk menghilangkan hadas besar, junub misalnya, orang yang junub, orang yang keluar air maninya, dia harus mandi. Namun ketika dia akan mandi tidak ada air, tidak ada air, maka dia bertayamum. Dia bertayamum. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu pernah Nabi alaihi salatu wasalam salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Rasul salat subuh dengan para sahabat waktu itu. Selesai salat, didapati ada seorang tidak salat jamaah, menjauh dari jamaah sendirian. Nabi bertanya, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk ikut salat bersama jamaah, bersama orang-orang ini? Nabi bertanya. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Wahai Rasulullah, kondisi saya junub, saya terkena junub, yakni saya dalam kondisi junub, janabah, sementara tidak ada air. Tidak ada air untuk mandi. Mungkin dia menanti sampai akhir waktu. Siapa tahu turun hujan atau ada air. Faqala, maka Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu untuk menuju atas bagian tanah, maka ini cukup bagimu. Artinya kamu bertayamum cukup ini sebagai pengganti dari mandi janabah. Jadi orang yang harusnya dia mandi junub, kemudian tidak ada air untuk mandi, maka cukup bagi dia untuk bertayamum. Bagaimana tayamum? Seorang meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah yang bersih. Apakah pasir, apakah di atas meja yang ada debunya atau tembok yang ada debunya. Dan seorang mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya. Cukup hanya ini saja. Seorang dia meniatkan tayamum, dia baca basmalah. Ya, kemudian seorang menepukkan kedua tangannya di atas tanah yang bersih. Kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi tayamum itu menggunakan tanah atau pasir atau ya debu, baik itu yang menempel di tembok, di kaca, di atas meja. Kemudian seorang mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tayamum adalah syariat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk umat ini. Dulu pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam dengan para sahabat dalam satu perjalanan. Waktu itu Nabi dengan para sahabat demikian pun membawa istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam perjalanan rombongan berhenti karena Aisyah ummul mukminin ingin buang hajat. Di tempat yang tidak ada air di saat waktu salat sudah datang. Sebagian sahabat komplain kepada Abu Bakar, bagaimana ini? Kita ini berhenti dengan sebab anaknya kamu di tempat yang tidak ada air sementara waktu salat sudah datang. Abu Bakar pun mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Menegur Aisyah, wahai Aisyah, ya bagaimana? Dengan sebab kamu ini, Pak, pasukan tertahan di tempat yang tidak ada air. Maka Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum. Ayat yang menjelaskan tentang tayamum sebagai pengganti dari wudu. Bagi orang yang ingin sholat misalnya. Jadi peristiwa tadi justru menunjukkan Allah SWT memberikan barokah kepada Aisyah dan keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat umat ini mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Ya, kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan justru mendatangkan kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan kesulitan dalam agama ini. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidaklah menjadikan kesulitan untuk kalian dalam agama ini. Demikian pula Allah SWT berfirman, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, innad-dina yusrun. Innad-din yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan. Bayangkan, seorang yang harusnya dia berwudu dengan air, mandi wajib dengan air, namun dalam kondisi tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, seorang beralih kepada tayamum. Sudah seperti itu, tayamum pun sesuatu yang mudah. Tidak seluruh anggota wudu terkenai debu ketika tayamum, tidak, cukup wajah dan kedua telapak tangan. Cukup wajah dan kedua telapak tangan. Pernah waktu itu sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika satu saat menjalankan tugas dari Rasul alaihi salatu wasalam, beliau junub dan tidak ada air untuk mandi. Sahabat Ammar bin Yasir berijtihad, sebagaimana seorang kalau mandi junub seluruh air harus mengenai tubuhnya, karena tidak ada air maka dia berguling-guling di atas tanah, semua tubuhnya terkena debu, ya rambutnya, ya perutnya, punggungnya, kakinya, semuanya biar terkena debu. Sebagaimana kalau mandi junub pakai air, seluruh air mengenai tubuhnya. Waktu itu sahabat Ammar bin Yasir, ya, beliau berguling-guling jadi tanah sehingga tanah mengenai seluruh tubuhnya. Beristihah seperti itu. Kemudian setelah itu beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan menceritakan apa yang ia lakukan. Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepuk kedua telapak tangannya di atas tanah dengan satu kali tepukan. Summa masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian beliau mengusap tangan kanan di atas telapak tangan kanan di atas telapak, mengusap telapak tangan kiri di atas telapak tangan kanan dan bagian atas dari kedua telapak tangannya dan wajahnya. Intinya bahwa mengusap. Dengan debu atau bertayamum dengan tanah atau dengan debu cukup hanya satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kapan seorang boleh untuk bertayamum? Seorang boleh untuk bertayamum ketika pertama, dia tidak mendapatkan air. Ini di tempat yang sekiranya dia mencari tanpa dia ada kerepotan yang sangat, dia tidak bisa mendapatkan air misalnya. Berbeda dengan misalnya seorang di kamar, tidak ada air, sementara di luar rumah ada air. Kemudian seorang beralasan, ini di kamar saya tidak ada air, maka saya tayamum. Wah, tidak boleh yang seperti ini. Karena dia bisa untuk keluar rumah, kemudian berwudu. Berbeda dengan misalnya, di daerah dia tidak ada air. Sementara ada di daerah jauh, mungkin sampai 100 kilo, kalau dia pakai kendaraan mungkin 2 jam untuk ke tempat itu ada air. Ini adanya air seperti tidak adanya, karena jauh. Mungkin waktu sholat sudah habis. Jadi kalau seorang di kamar tidak ada air, sementara di luar rumah ada air, tidak bisa seorang beralasan, saya tidak ada air. Saya tidak bisa untuk, atau saya boleh tayamum, tidak. Kecuali kalau orang itu misalnya, dia tidak sakit. Ya. Air ada di luar rumah, di kamar tidak ada. Tidak ada air. Di luar rumah ada air. Tapi kamarnya terkunci. Atau dia dikunci di satu kamar, tidak bisa keluar. Sementara waktu sholat sudah datang, dan khawatir selesai waktu sholat, kemudian dia belum sholat, maka dia sholat dengan tayamum. Karena rumah atau berada di kamar yang terkunci, tidak bisa keluar. Jadi yang pertama, ketika seorang tidak mendapatkan air. Atau ada air, tapi dia tidak bisa memakainya. Misalnya, ada air di sumur, dalam sekali. Namun tidak ada ember, tidak ada alat untuk menciduk air. Dan kalau dia turun sumur madorot berbahaya, sudah. Dia tayamum. Karena wujuduhu ka'adamihi. Adanya air seperti tidak adanya. Jadi adanya air di sini seperti tidak adanya. Ada air, tidak ada sumur dalam, tidak ada timba atau alat untuk menciduk air. Dan dia tidak mungkin untuk turun ke dalam sumur, ya sudah. Ini adanya seperti tidak adanya. Atau seorang ada air di ember atau di bak di luar rumah. Sementara ketika dia akan keluar ada suara harimau di dekat pintu. Ada harimau, misalnya ada binatang buas yang siap untuk menerkam dia. Tidak memungkinkan bagi dia untuk mengusir atau ya, untuk benar-benar mengambil air tadi dengan mudah. Ya sudah, di sini terpaksa. Ya, wujuduhu ka'adamihi, adanya air di sini seperti tidak adanya. Mungkin pula kalau misalnya air tadi harus beli, sementara tidak ada uang, dan ada kata dia berhutang, khawatir dia tidak bisa membayar. Ada air, ada orang jual air, dia tidak punya air, ingin wudu tidak ada air. Ada, tapi harus membeli, sementara dia tidak punya uang. Dan ada kata berhutang, khawatir juga bisa membayar. Maka sudah. Karena seperti ini, tayamum. Nah, orang seperti ini dikatakan tidak mendapatkan air. Atau ada air, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Ya tadi imah ada kalanya, karena berada di tempat yang dalam, yang tidak ada timbanya, atau alat untuk mengambilnya. Atau di tempat yang, kalau dia mengambil air, akan diterkam oleh binatang buas. Atau dia harus mengeluarkan uang sementara dia tidak punya uang. Ini wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Demikian pula seorang boleh untuk bertayamum ketika seorang termadoroti ketika menggunakan air. Seorang yang sakit, yang kalau dia berwudu dengan air, sakitnya akan bertambah, atau kemungkinan sembuhnya akan semakin lambat, maka boleh bagi orang tadi itu bertayamum. Boleh bagi orang tadi itu bertayamum. Jadi tayamum itu dibolehkan bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Yang kalau dia menggunakannya akan termadoroti. Misalnya orang yang sakit, sakit tertentu yang kalau dia menggunakan air, sakitnya akan semakin bertambah, atau kesembuhannya akan lamban, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Pun ketahuilah bahwa tayamum ini sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mani besar. Wanita yang misalnya selesai dari haid, yang dia harus mandi, sementara tidak ada air, atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka sebagai pengganti dari mandi wajib tadi, dia bertayamum. Dia meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah yang bersih, kemudian dia mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Cukup, ini sebagai pengganti dari mandi yang wajib. Ketika memang tayamum ini sebagai pengganti dari wudu, maka sama pembatal-pembatal tayamum sama dengan pembatal-pembatal wudu. Seorang yang ketika dia batal tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, ya, sampai dia berwudu. Saya berwudu, boleh seorang menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, Rasul mengatakan, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka orang yang bertayamum dengan tayamum tadi, dia boleh untuk menyentuh Al-Quran. Dengan tayamum pula seorang boleh untuk salat sunnah, salat wajib. Dan ketika tidak ada pembatal wudu, sebagaimana tidak ada pembatal wudu, maka wudunya tetap ya sah. Demikian pula seorang yang bertayamum kemudian tidak ada padanya pembatal wudu, maka tayamumnya masih ada. Misalnya seorang sholat maghrib dengan tayamum, kemudian datang waktu isya dia belum kentut, misalnya belum berhadas, dia tidak harus tayamum lagi. Cukup dengan tayamum untuk sholat maghrib, dia juga bisa untuk melaksanakan sholat isya dengan tayamum tersebut. Jadi pembatal-pembatal tayamum sama dengan pembatal-pembatal wudu. Bagaimana misalnya kalau ada seorang ketika sholat maghrib tidak ada air, dia tayamum. Ketika mau sholat isya, turun hujan, banyak air. Apakah tayamumnya batal? Tidak. Tadi sudah dikatakan bahwa pembatal-pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu. Jadi adanya air di waktu isya tidak menjadikan tayamum yang ia lakukan di saat sholat maghrib itu batal. Tidak. Selagi belum ada pembatal-pembatal wudu pada orang tayamum tadi, maka tayamumnya masih ada. Ya. Nah. Berkata Syekh As-Sadi rahimahullah, wa yadullu ala anna at-tayammuma 'ala al-wajhi wal yadayni yanubu manaba taharatil ma. Di sini menunjukkan bahwa tayammum, secara bertayammum yang mengusap wajah dan kedua tangan, ini menduduki kedudukan bersuci dengan air. Wa yuf'alu bihi minas salati wat tawaf wa masil mushafi wa ghairi dhalik ma yuf'alu bi taharatil ma. Dan boleh dilakukan dengan tayamum ini dari salat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf Al-Qur'an dan yang lainnya, seperti kalau seorang bertaharah, bersuci dengan air. Wasyari'u anabat turaba manabal ma'inda ta'adur isti'malihi. Dan meletak syariat, itu Allah subhanahu wa ta'ala, telah mendudukkan tanah sebagai pengganti dari air ketika seorang tidak mampu untuk menggunakannya. Fayadullu dhalika ala annahu idha lam Fayadullu dhalika ala annahu idha tatahara bitturabi walam yantaqid wudu'uhu lam yabtul tayammumuhu bi khurujil waqti wala bi dukhulihi. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang bersuci dengan tanah dan wudunya tidak batal, ya tayamumnya tadi tidak batal, maka tidak batal pula tayamumnya. Artinya seorang yang bersuci dengan tanah, ya tayamum, dan tidak ada padanya pembatal-pembatal wudu, maka tayamumnya tidak batal. Tidak batal tayamumnya dengan masuknya waktu atau keluarnya waktu. Wa annahu idza nawa at-tayammuma lin-nafli istabahal fardha ka taharatil ma. Dan jika seorang meniatkan tayamum untuk salat sunnah misalnya, boleh saja seorang, ya, boleh juga seorang salat fardu dengan tayamum tadi, seperti kalau dia bersuci dengan air. Seorang misalnya ingin salat qabliyah subuh dengan wudu, ya dia juga boleh salat dengan wudu tadi, itu salat subuh. Sebagaimana seorang yang dia itu salat sunnah dengan tayamum, selama tayamumnya belum batal, maka dia juga boleh salat fardu dengan tayamum tersebut. Wa anna hukmahu hukmal ma fi kulil ahkam fi hali ta'adur. Bahwa hukum orang tadi, atau hukum dari tayamum, seperti hukum dari bersuci dengan air, pada seluruh hukum-hukum yang ada, di saat memang tidak bisa menggunakan air. Masyurul muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Allah jadikan tanah sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Rasul mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Maka siapapun orangnya dari umatku yang waktu salat telah sampai kepadanya, adalah dia salat. Karena salat ini adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika datang pada dia waktu salat, meskipun dia berada di tengah hutan belantara, di padang sahara yang membentang, ya, meskipun tidak ada air, dia bertayamum, dia sholat. Ya, tidak ada di sana masjid, tidak ada di sana musala misalnya, ya, tempat sholat yang dikhususkan. Sholat dimanapun. Selama bukan di tempat yang najis, bukan di atas kuburan, bukan di tempat, ya, pengikatan onta, atau tempat yang itu hasil dari merampas tanpa hak ke seluruh tanah di muka bumi ini, boleh untuk dia seorang sholat di atasnya. Ini apa yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.